إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيتها الإخوة رحمني ورحمكم الله berkata الإمام الأجري dalam kitab beliau أخلاق العلماء beliau menyebutkan قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو أحمد هارون ابن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام أو ينقص الإسلام. Beliau rahimahullah membawakan dengan sanadnya dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, "Tahukah kalian bagaimana akan menghilang Islam itu?" Qalu kaif? Mereka bertanya, "Bagaimana itu?" Qala, beliau menjawab, "Kama yanqusud dabatu, kama yunqisud dab, yunqasud dabatu sanamaha." Wa kama yanqusud thawbu an tulil lubsi. Wa kama yanqusud dirhamu an tulil khubai. Beliau menjawab, itu seperti halnya akan hilangnya atau berkurangnya punuk dari kendaraan. Yang dimaksud dabah di sini adalah sejenis onta, di mana punuk dari hewan jenis onta ini tumbuh dia seperti ekor pada sebagian jenis domba. Domba ada kambing kacang, ada kambing yang warnanya putih itu disebut domba. Biasanya bulunya keriting. Itu sebagiannya itu ekornya itu tumbuh membesar begitu, daging, lemak. Nah, sebagian peternak mereka mengurangi untuk kebutuhan ataukah untuk kemaslahatan ternaknya. Jadi dikurangin begitu. Hewannya masih ada tapi berkurang itu punuknya. Tahu punuk ya? Yang di punggungnya ternak, biasanya kalau sapi itu di antara di bawah lehernya itu. Begitulah gambaran pertama. Wa kama yang kusut thawbu an tulil lubsi, dan seperti halnya akan berkurangnya pakaian itu ketika lama dipakai. Kita punya pakaian gamis, celana. Kapan pakaian itu akan, bagaimana pakaian itu akan berkurang bentuknya? Karena pakai dipakai lama, ujungnya itu kan mungkin terkoyak sedikit, sedikit, sedikit. Lama-lama tak dipakai. Wa kama yanqusud dirhamu an tulil khubi, demikian pula akan berkurangnya mata uang itu ketika lama disimpan. Apalagi dalam bentuk uang kertas gampangnya. Kalau itu mata uang dirham, koin, emas atau perak, ya. Ketika dikumpulkan, ditumpuk, maka yang bagian tepi itu akan usang lebih duluan. Ya. Tagar duluan, yang besi itu pinggirnya berkurang, nanti lama-lama tinggal mengecil begitu. Sampai habis karena lama disimpan. Demikianlah Islam itu, ketika disimpan, ketika dipakai, atau ketika berlalunya masa dan tidak diamalkan, hilang dari manfaatnya, hilang pula Islam. Waqad yakunu fil qabi lati alimani fayamutu ahaduhuma fayadhabu nisfu ilmihim. Dan demikianlah ketika tinggal di sebuah kabilah itu ada dua orang alim, mati salah satunya, maka akan hilang separoh ilmu yang ada di tempat itu. Wa yamutul akhar fayadhabu ilmuhum kulluhu. Dan mati yang kedua, habis sudah ilmu yang tinggal di tempat itu. Yang difahami dari nasihat Ibnu Mas'ud itu, hilang ulama, hilang ilmu. Hilang seorang guru, mati ilmu. Ini sekali lagi dalam bab memberikan tasyji, memberikan semangat, motivasi kepada kita. Bagaimanapun keadaan kita, berapapun usia kita, hendaklah ilmu yang kita prioritaskan, berapapun yang kita dapatkan. Ya, fattakullah mastata'tum. Jangan sampai tiba saatnya di mana ilmu itu tak bisa lagi kita dapatkan karena hilangnya yang mengajar. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abdul Fadl Al-Abbas Ibnu Yusuf. Naam. Di sini Anda tidak bisa baca nisbahnya, Asy-Syukli atau Asy-Syakli. Qala Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau membawakan secara sanad dengan berakhir pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, dan Ali bin Abi Thalib beliau dikenal sebagai seorang syi'ri, guru bahasa Arab yang pertama kali disebut Abul Aswad Ad-Du'ali. Naam, dinukilkan beliau adalah sahibu Ali bin Abi Thalib, muridnya Ali bin Abi Thalib. Maka termasuk orang yang fasih, dan ucapan beliau termasuk dari bahasa Arab yang masih belum tercampur dengan ucapan orang lain. Dan beliaulah yang memerintahkan kepada Abul Aswad ketika melihat mayoritas orang Arab itu sudah tercampuri bahasanya dengan bahasa ajam non-Arab yang masuk ke kota Arab karena perluasan dakwah Islamiyah kepada seluruh penduduk negeri. Mereka datang ke Arab karena untuk urusan ilmu atau ke urusan haji, dan itu memberikan pengaruh kepada bahasa Arab sehingga beliau memerintahkan agar ilmu bahasa Arab yang ada pada orang Arab itu tak hilang, maka harus dikumpulkan dalam sastra Arab. Maka mulailah setelah itu para ulama pada saat itu bergegas untuk menukil dari ucapan-ucapan orang Arab untuk disimpan. Di antaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib. Di sini beliau mengatakan tentang permasalahan ini, keutamaan ilmu, keutamaan ulama, anjuran agar seseorang bergegas menuju ahlul ilmi, mempelajari apa yang mereka bawa. Beliau mengatakan, kalamul hakimi hayatul qulub kawablis samai giyafi giyathil umam. Fanutqul hakimi jala'ul dhulam, wa samtul hakimi wi'a'ul hikam. Hayatul hakimi jala'ul qulub kadaw'in nahari yujillidh dhulam. Perkataan seorang kalamul hakim, perkataan orang yang bijak, orang yang berilmu, bimbingan mereka itu menyebabkan hidupnya hati. Seperti halnya cucuran air hujan dari langit itu yang menyelamatkan umat manusia. Ucapan seorang yang bijak itu menyibak kegelapan, tidak tahuan. Dan diamnya orang yang bijak itu adalah tampungan hikmah. Diamnya mereka bukan berarti tidak tahu. Diamnya mereka karena penuh dengan pertimbangan dan kebijakan. Hayatul hakimi jala'ul qulub, hidupnya seorang ahlu ilmi, seorang yang bijak adalah cahaya bagi hati-hati, penerang bagi hati. Kadaw'in nahari yujallidh dhulam, seperti cahaya di waktu siang, cahaya matahari yang menyingkap kegelapan yang ada. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib yang memperumpamakan keberadaan seorang yang memiliki ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-imamu Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri waruwiya an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu annahu qal. Diriwayatkan dari sahabat Mu'ad ibn Jabal, kata al-Ajuri, bahwasanya beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'limahu lillahi khasyah. Sahabat ibn Mu'ad ibn Jabal menasihati, pelajarilah oleh engkau ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama ini. Dikarenakan mempelajari ilmu tersebut, karena Allah, dikarenakan mempelajarinya merupakan wujud dari rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah. Tayyib. Dan menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Wa mudarasatahu tasbih, dan mempelajari ilmu itu merupakan bentuk tasbih. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas sebuah permasalahan dalam hal ilmu itu bagian daripada bentuk jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak memilikinya, tidak mengetahuinya, itu merupakan bentuk sedekah. Wa badluhu li ahli qurbah, dan mengamalkan ilmu bagi yang mempelajarinya, yang memiliki ilmu itu, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Li annahu ma'alimul halali wal haram, dikarenakan ilmu itu merupakan penunjuk, bendera yang menunjukkan mana yang halal, mana yang haram. Wal anisu fil wihsyah, dan sebagai penyejuk, teman penghibur saat kita sedang tertimpa kesendirian atau kegundahan. Wasahibu fil khulwah, dan ia pula yang menemani kita dikala kita sedang sendiri. Wad dalilu ala sarra'i wad dharra, dan itu yang menjadi alamat penunjuk mana perkara yang membawa kebahagiaan dan mana yang membawa ke binasa. Ilmu sebagai penunjuknya. Wa zainu indal akhilla, dan itu merupakan hiasan bagi orang yang mereka berkawan, berkasih sayang. Dihiasi dengan apa? Ilmu. Tanpa ilmu, kasih sayang itu akan hilang dengan matinya salah satu atau keduanya. Wal qurbu indal ghuraba, dan itu sebagai kawan dekat, karib bagi orang-orang yang mereka terasingkan karena keadaannya. Orang jauh dari ilmu, dia masih punya ilmu, itulah kawan dia. Yarfa'allahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khalqi qadatan wa hudatan yuqtada bihim. Wa a'immatan fil khalqi tuqtasu atharuhum wa yuntaha ila ra'yihim. Allah mengangkat dengan sebab ilmu itu suatu beberapa kaum, dan Allah jadikan mereka terhadap para makhluk itu sebagai panglima pembimbing yang akan membimbing mereka dan dijadikan contoh tauladan perilakunya, dan mereka menjadi para imam bagi para makhluk yang senantiasa dikisahkan perjalanan hidup mereka, disebut, dipelajari, ditiru para pemilik ilmu itu. Wa yuntaha ila ra'yihim, dan akan memuncak pada pendapat mereka ketika ada perselisihan, maka akan merasa tenang kedua belah pihak ketika rujuk kepada para ulama. Apa pendapat mereka? Kita berselisih, kita tanya kepada mereka, maka akan menjadi tenang, berakhir pada pendapat mereka. Waturghabul malaikatu fi hubbihim, dan para malaikat mereka mengasihi mereka. Bi ajnihatiha tamsahuhum, dengan melalui perantara sayap-sayap mereka mengasihi. Hatta kullu ratbin wa yabisin lahum mustaghfirun, sehingga sampailah setiap benda yang basah maupun yang kering di muka bumi ini memintakan ampun untuk seorang yang mempelajari ilmu agama. Karena manfaatnya ketika orang mempelajari agama, maka dia mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang muslih, mana yang mufsid. Dia akan mengenal dengan sebab belajar ilmu tadi, mana ini memperbaiki atau merusak, ini baik atau buruk. Itu serta merta akan diberikan petunjuk oleh Allah dengan sebab dia mempelajari ilmu agama. Dan itulah obat dikala fitnah, menyeret ke kanan, ke kiri. Maka dengan ilmu itu akan mengantarkan dia pada perkara yang diridhoi oleh Allah, lawan daripada hawa yang akan menyeret ke kanan dan kiri dan akan menjauhkan dari keridhaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka para malaikat mengasihi mereka para penuntut ilmu melalui sayap-sayap mereka menaungi. Dan bahkan setiap benda yang basah maupun yang kering di permukaan bumi ini memintakan ampun untuk kesalahan para penuntut ilmu. Hatta hitanul bahri wa hawamu, bahkan sampai itulah ikan di lautan dan binatang buasnya. Wasibaul bari wa an'amuhu, binatang buas yang ada di daratan dan sampai binatang ternaknya sekalipun mereka menyayangi, mengasihi dan memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Karena manfaat dan maslahat yang dirasakan oleh setiap makhluk tersebut. Seorang yang berilmu, dia tidak akan membiarkan lisannya mengeluarkan sesuatu yang akan merusak. Seperti itu pula dia akan menahan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan sesuatu yang merusak. Sehingga buah dari itu semuanya adalah istighfar yang diberikan oleh para makhluk untuk mereka. Mereka mintakan ampun kepada Allah atas na'am para penuntut ilmu tersebut. Wasama'u wa nujumuha, bahkan langit dan seluruh bintangnya. Li'annal ilma hayatun lil kulubi minal ama, dikarenakan ilmu itu kehidupan bagi hati dari kebutaannya. Wa nurul absari minal dhulami, dan itu cahaya bagi penglihatan-penglihatan dari adanya kegelapan yang ada. Wa quwwatul abdani minal dha'fi, dan itulah sumber kekuatan bagi badan-badan ketika ditimpa kelelahannya. Ya belugu bihil abdu manazilal ahrar, dengan ilmu itu seorang hamba akan mencapai puncak kebebasan. Terbebas dia, tidak menjadi budak. Ya, gambaran sederhananya, ketika seorang itu diperbudak oleh sesuatu yang lain, dia akan terus mengikuti tuannya. Ya, ketika diperbudak, orang menjadi budak orang lain, maka apapun yang dimauin si tuan, dia akan terus mengikuti, karena dia budaknya, tidak boleh melawan, dan tidak bisa. Ketika seorang diperbudak oleh harta, maka apapun yang dituntut oleh harta, dia akan korbankan semuanya, sekalipun itu hal-hal yang dia kasihi. Harta yang paling tinggi di matanya, sehingga yang lainnya itu menjadi budak bagi dia, dan dia diperbudak oleh hartanya. Ketika dia, seseorang itu diperbudak oleh hawa nafsunya, apakah syahwat ataukah hawa nafsu itu berupa syubhat yang dia ikuti. Seperti itu pula, dia akan mengorbankan apapun yang menjadi keinginannya, kemauannya, apakah itu menyangkut bid'ah ataupun kesyirikan. Ketika orang melakukan kebid'ahan, dia akan membela dengan apapun caranya agar kebid'ahannya itulah yang menang. Ketika seorang terjatuh dalam kesyirikan dan dia menjadi budak dari kesyirikan, dia akan melakukan dan mengorbankan apapun untuk membelanya. Iya kan? Orang yang mereka menyembah pada berhala tertentu, Tuhan tertentu, akan mati-matian untuk membelanya. Ilmu agama akan membebaskan seseorang dari semua bentuk perbudakan tersebut. Pengin bebas, maka pelajarilah ilmu agama. Wa mujalasatul muluk. Naam, yablughu bil abdu manazilal ahrar wa mujalasatul muluk. Dan dengan sebab ilmu itu seorang hamba bisa sampai pada derajat majelisnya para raja. Wa darajatil ula, dan derajat yang lebih tinggi fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. wal fikru bihi ya'dilu bisiyam, dan memikirkan, memahami ilmu, ya berusaha memahami apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut, apakah itu yang dia baca atau yang dia dengarkan, itu sepadan dengan pahala puasa. Wa mudarasut wa mudarasatuhu bil qiyam, dan mempelajari ilmu itu sepadan dengan salat malam. Bihi yuta'allahu azza wa jal, dengan ilmu itulah Allah akan ditaati azza wa jal. Wa bihi yu'badullahu azza wa jal, dan dengan ilmu itulah Allah akan diibadahi. Tanpa ilmu tidak ada ketaatan, tanpa ilmu tidak ada ibadah yang diterima. Wa bihi tusalul arham, dan dengan ilmu itu akan didapati hakikat sambungan silaturahmi. Orang bermusuhan padahal kerabat, tanpa ilmu sambungannya itu semu. Tanpa ilmu sambungannya itu semu. Kalau dia anak terhadap bapak, kasih sayangnya boleh sebatas bapak sama anak. Tapi tanpa ilmu agama bisa saja hanya sebatas itu, dan lebih buruknya bapak meninggal cuma dapat warisan, bapaknya gak dapat doa. Tanpa ilmu, kakak beradik, kerabat yang lain, begitu diberlakukan. Tanpa ilmu silatul arham tidak didapati hakikatnya. Maka dengan ilmu tersambunglah silaturahmi. Wa bihi yuraful halalu minal haram, dengan ilmu itu didapati, diketahui mana yang halal dari yang haram. Al ilmu imamun imamul amali wal amalu tabi'uhu, ilmu itu merupakan pemimpin bagi amalan dan amalan itu pengikutnya. Yulhimuhu su'ada, akan mendapatkan ilham, hidayah, taufik untuk mengetahui ilmu itu orang yang ditakdirkan dia akan bahagia, dan akan diharwayuhrimuhu al-ashqiya, dan akan diharamkan dari ilmu itu orang yang akan ditakdirkan dia akan binasa dan sengsara. Akhir dari nasihatnya. Naam. Mu'adz bin Jabal ini, maka perhatikanlah posisi kita. Apakah kita itu termasuk orang yang gemar, senang, bahagia dengan melihat ilmu dan berusaha, sehingga kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi orang yang berakhir bahagia. Ataukah justru sebaliknya, pada diri kita memiliki rasa kebencian, tidak suka, menuruti ego kita terhadap permasalahan ilmu dan mempelajarinya, sehingga kita mengkhawatirkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang-orang yang akan binasa wal-iyadu billah. Qala Abu Bakar Muhammad bin Hussein Al-Ajurri, akhbarana Abu Bakar, qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Dawud, qala haddathana Al-Misri, qala haddathana Bishr ibn Bakar, anil Auza'i, an Abdissalam ibn Sulaiman, an Yazid ibn Samurah, an Kathir ibn Qais, an Abi Darda, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, secara marfu' beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innahu la yastaghfiru lil alimi kullu syai'in hatta al-hitanu fi jawfil bahri. Sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seseorang yang berilmu, seorang alim, segala sesuatu yang ada sampai itu ikan-ikan yang ada di dalam gelapnya lautan. Nah, ini menguatkan apa yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal dari nasihat beliau. Beliau menasihati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula seperti itu. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin, qala haddatsana Abu Abbas Ahmad ibn Musa ibn Zanjuyah Al-Qattani, qala haddathana Hisham ibn Ammar ad-Dimashqi, qala haddathana Hafs ibn Umar an Uthman ibn Atha an abihi an Abi Darda. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma salaka 'abdun tariqan yaqtabisu fihi 'ilman illa salaka bihi tariqan ilal jannah Tidaklah seorang hamba menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu kecuali ia telah menempuh dengannya jalan menuju al-jannah, menuju surga. Para ulama menyebutkan jalan di sini ya jalan secara hissi, yaitu jalan yang dilalui oleh kaki. Ataukah jalan yang tersebut adalah sebuah manhaj ataukah metode, cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan duduk dan ta'lim, membaca, memahami, mendengar, menyimak melalui audio dan yang semisalnya. Itu juga termasuk jalan. Siapa yang telah menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, dia telah menempuh jalan menuju jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan anhu, dan para malaikat sungguh ia meletakkan sayapnya, menaungkan sayapnya kepada para penuntut ilmu ridha terhadap apa yang mereka tempuh itu. Wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil bahri. Dan sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu makhluk-makhluk yang di langit dan yang di bumi sampai itu ikan-ikan yang di dalam lautan. Qala rahimahullah, ini semakna ya maknanya dengan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Qala akhbarana Abu Bakrin, qala haddatsana Abu Ja'far Ahmad ibn Yahya al-Hulwani, qala haddatsana Syaiban ibn Faruq, qala haddatsana As-Sa'qu ibn Husnin, qala haddatsana Ali ibn al-Hikam, anil Minhal ibn Amr, an Zir ibn Hubaysh, an Safwan ibn Asal al-Muradi, dari Safwan ibn Asal al-Muradi radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu, aku pun menyampaikan, ya Rasulullah, inni jitu atlubul ilma, wahai Rasulullah, aku mendatangi engkau untuk menimba ilmu. Qala marhaban ya talibal ilmi, selamat datang, penuh dengan sambutan dan kebahagiaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan Zir Safwan ibnu Asal. Dan ini perkara yang menyenangkan Rasulullah. Datang kepadanya seorang penuntut ilmu itu perkara yang membahagiakan. Naam. Dan kalaulah kita sampaikan hadis ini sampai di sini, maka kita melihat bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap orang yang mencintai ilmu. Maka sepantasnya demikian kita butuh untuk mengkader orang-orang yang mencintai ilmu, dan butuh kita menanamkan pada diri kita kecintaan pada para penuntut ilmu. Kenapa? Karena itulah kecintaan Rasulullah dan kebahagiaan beliau. Marhaban ya talibal ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi la tahuffahul malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha, sesungguhnya penuntut ilmu itu adalah orang yang para malaikat menaungi mereka dan meliputi mereka dengan sayap-sayapnya. Summa yuraqibu ba'duhu ba'dhon ba'duhum ba'dhon hatta yablughu sama'ad dunya min hubbihim lima yatlubu. Kemudian mereka terus melakukan sikap itu, pemuliaan itu. Mereka yuraqibu ba'duhum ba'dhon, berlapis-lapis sebagian mereka terhadap yang lain, itu yang mereka lakukan sampai itu menembus langit dunia dengan sebab kecintaan mereka terhadap para penuntut ilmu dan apa yang mereka telah tuntut. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai hadis yang ke-26. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung riwayat yang beliau sebutkan dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atsar para ulama salaf yang menunjukkan keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu, dan yang menyebabkan apabila kita mendengar bisa memberikan motivasi kita agar seberapa persen pun ketakwaan kita yang kita miliki dan rasa takut kita kepada Allah itu bisa menuntun kita, bisa mempelajari ilmu dan bisa menghormati para penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.